dan makhluk-makhluk yang hidup dari mimpi. Mereka hidup rukun bahagia dengan segala sesuatu berjalan dengan sempurna. Jika malam tiba mereka terlelap dan bermimpi indah di atas bantal-bantal. Yang mana